بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Qana fil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan untuk bermajlis di malam hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Kita masih pada bab Laisal Mu'min Bitta'an. Setelah kita baca beberapa hadis yang sebelumnya, hadis yang terakhir kita baca adalah qala al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Khalid ibn Makhlad qala haddathana Sulaiman ibn Bilal an Ubaidillah ibn Salman عن أبيه هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون آمنا. telah menyampaikan kepadaku Khalid bin Makhlad, dia berkata telah menyampaikan kepadaku Sulaiman ibn Bilal dari Ubaidillah bin Salman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yanbaghi lidhil wajhaini an yakuna aminan, tidaklah mungkin seorang yang memiliki dua wajah untuk bisa dipercaya. Hadis ini telah kita jelaskan dengan membaca penjelasan dari Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala. Kita baca tambahan penjelasan tentang hadis ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullahu taala, هذا حديث حسن صحيح أخرجه أحمد والبيهقي في سنن الكبرى وابن أبي الدنيا في الصمت. dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Berkata syarih hafizahullah ta'ala ma'anil kalimat, beberapa makna dari kalimat dhul wajhain. Kalimat dhul wajhain al-muradu bihi al-munafiq, yang dimaksud dengan dhul wajhain, yang memiliki dua wajah. Al-muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah al-munafiq, seorang munafiq. Alladhi yamdahu biwajhin, wa yadhummu bi akhar. Punya dua sisi wajah. Menampakkan wajah yang menjadikan seorang ini dipuji, tetapi di sisi wajah yang lain memiliki sifat yang tercelah. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, huwa alladhi ya'ti kulla ta'ifatin ma yurdhiha, yaitu orang yang dia datang kepada setiap kelompok sesuai dengan apa yang disenangi oleh kelompok tersebut. Fayudhhiru laha annahu minha, lalu menampakkan diri sebagai seorang yang seakan-akan bersamanya, seakan-akan golongannya. Wa annahu mukhalifun lidhiddiha, dan menampakkan bahwa dia itu menyelisihi yang sebaliknya. Wasani'uhu nifaq, perbuatannya itu adalah nifaq. Nifaq itu adalah ibtanu al-khair wa idharu ibtanu asyar wa ibtanu al-khair. Ibtanu syar wa idharul khair, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Idharul khair wa ibtanu syar, atau idharul islam wa ibtanul kufur, menampakkan keislaman tetapi sesungguhnya yang tersimpan di dalam hatinya ialah kekufuran. Wa mahdhu kadzibin, dan murni kedustaan. Wa sani'uhu khida', perbuatannya itu adalah tipu daya. Wa tahayyul lil ittila'i 'ala asrari at-ta'ifatain, dan apa yang dia tampakkan yang bisa berubah-ubah, bisa masuk ke dua golongan yang berbeda, yang bertolak belakang, itu dalam rangka untuk mengetahui apa yang tersembunyi dari masing-masing kelompok tersebut. Wahiyya mudahanatun muharramah, maka yang seperti ini adalah mudahanah, sifat atau sikap berbahasa basi yang muharramah, yang tercela. Makanya telah kita sampaikan ucapan dari ulama kita Fudail bin Uyayd yang menyebutkan bahwa ahlul bid'ah itu mereka munafik. Juga disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bahwasanya Rafidah itu adalah munafik, apalagi Syiah Rafidah yang jelas-jelas memiliki satu prinsip yang disebut dengan prinsip At-Taqiyyah, satu bentuk prinsip beragama yang ada pada mereka yang prakteknya adalah menyembunyikan jati diri yang sesungguhnya dan menampakkan kepada orang lain sesuatu yang berbeda agar tidak dikenali, tidak diketahui tentang kejelekannya tersebut. Alladhi yuzayyinu li kulli ta'ifatin aibaha, orang yang dia menghiasi, memperindah untuk setiap kelompok kekurangannya. Wa yuqabbihuhu 'indal ukhra, dan memperlihatkan keburukan kepada yang lainnya. Wa yadhummu kulla ta'ifatin inda ukhra huwa madhmum wa mahmudun may yaqsidu min madhi kulli wahidin minal mukhtalafaini ainal akhar li islahi bainihima. Ini perbuatan yang jelas tidak menampakkan jati diri yang sesungguhnya. Ketika berada pada satu kelompok, dia mengikuti apa yang ada pada kelompok tersebut dan menjelekkan kelompok yang lain. Demikian pula sebaliknya, terus demikian. Kalau ini semata-mata hanya untuk mencari keridhaan dua kelompok tersebut agar dia bisa diterima, dan untuk kepentingan pribadinya atau untuk menyembunyikan aib-aibnya agar tidak dikenali bahwa dia adalah seorang yang memiliki perangai yang nantinya ketika diketahui bakal ditinggalkan, ini bahasa basi yang tercela. Dan inilah bahasa basinya ahlul bid'ah. Bisa duduk dengan siapa saja, bisa bergabung dengan siapa saja, bisa menerima prinsip semua golongan. Makanya di antara prinsip rusaknya bangunan dari kelompok Ikhwanul Muslimin adalah ketika mereka menerapkan apa yang telah dibangun oleh pendirinya Hasan al-Banna. Ketika menyepakati apa-apa yang di situ ada persamaan, lalu membangun kerjasama ta'awun, ta'awanu fima tafakna. Kita akan bekerja sama berta'awun dalam perkara yang kita ada kesamaan. Kalau kita cocok, kita cari yang cocok, kita kerja sama. Wa na'tadiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Tetapi kalau kita temukan di antara kita ini ada perbedaan, kamu punya prinsip demikian, kami punya prinsip begini, sudah, kita tidak usah jadikan ini sebagai perkara yang dipermasalahkan. Tasamuh, saling memberikan uzur, saling memberikan toleransi, dan saling memaklumi, sehingga tidak pernah ada upaya ingkarul munkar, tidak ada upaya tawassau bil haq, dan tidak ada pula yang disebut dengan tahdzir. Semuanya yang penting bisa bersama-sama membangun persatuan, ya meskipun dengan berbahasa basi. Bagi mereka yang sudah memiliki prinsip semacam ini, tidak ada lagi kecemburuan terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Tidak akan ada lagi yang namanya sikap al-wala wal-bara. Tidak ada loyalitas kepada sunnah. Dan tidak ada sikap berlepas diri dari bid'ah. Tidak ada loyalitas kepada al-haq. Tidak ada seorang itu punya sikap loyal, punya sikap setia membela kebenaran, dan tidak pula punya sikap membenci, mengingkari, berlepas diri dari yang namanya kebatilan. Kalau ini yang menjadikan seorang memiliki wajah dua sisi yang berbeda, maka ini yang tercela. Tetapi kalau ada orang, dia datang kepada kelompok ini menyebutkan kebaikan kelompok yang sana, atau menyebutkan kepada pihak yang sini kebaikan pihak yang sana. Ya. Tidak secara jujur mengungkapkan, oh, kelompok itu jelek, begini, begitu, begini. Ya. Kedua sisi dia menyampaikan sesuatu yang berbeda, tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi dalam rangka li islah, li zatil baini, untuk mengupayakan adanya perdamaian dan tidak ada tipu daya. Makanya seperti ini boleh. Namanya upaya menciptakan perdamaian sehingga dihilangkan celah-celah yang di situ ada perbedaan. Tetapi yang namanya perdamaian itu sesuatu yang terjadi silang sengketa yang bukan antara pihak ahlul haq dengan pihak ahlul batil. Hanya saja ada kesalahpahaman dalam permasalahan yang di situ, dicari titik temu, jalan keluarnya disepakati. Ini upaya suluh, mengupayakan adanya perdamaian. Maka menyampaikan sesuatu yang berbeda ini boleh sebatas tidak sampai pada menimbulkan atau menjadikan dia melakukan al-khida' mukhada'ah, tipu daya. Ini disebut jenis orang yang memiliki dua sisi penampilan yang berbeda dalam rangka untuk al-islah, fala ba'sa 'alaihi. Ini tidak mengapa. Bal hadza muraghabun fihi, mandubun ilaihi, bahkan ini seorang itu dianjurkan. Ketika ada dua kalangan berselang pendapat dari kalangan kaum muslimin yang perbedaannya bukan antara prinsip bainal haq wal batil, bukan bainas sunnati wal bid'ah, bukan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, bukan antara salafi dengan hizbi, tapi sama-sama seorang yang berprinsip berkhidmat, sepakat untuk berada di atas sunnah, sepakat, tapi ada perselisihan. Ini harusnya didamaikan, dipersatukan kembali, cari titik temunya, ditutup celah-celah perbedaannya. Ini boleh. Tapi yang disebutkan di sini bukan sisi itu. Yang disebutkan di dalam hadis ini, la yambaghi, tidak bisa atau tidak mungkin, tidak pantas, lidil wajhaini ayyakuna aminan, orang yang punya dua sisi wajah untuk bisa dipercaya. Itu bukan orang yang kita sebutkan dalam bentuk upaya mencari solusi dalam hal perdamaian sesama ahlu sunnah. Bukan. Tapi memang dia punya sisi yang tercela. Qauluhu dzul wajhain, laisal muradu minhu haqiqatal wajh. Yang dimaksud di sini bukan wajah yang sebenarnya. Ini bukan wajah dalam bentuk yang sesungguhnya, wajah asli. Bal hadza minal madh wal dzam, falahu wajhan. Tapi ini di sana ada wajah, sisi tampak terpuji, sisi lain tercela. Maka dia mendapatkan gelar dua pemilik dua wajah. Ini pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14. Dan ketika mereka itu berjumpa, ini maksudnya adalah haula al-munafiqun, mereka orang-orang munafik, berjumpa dengan alladzina amanu, al-mu'minin, orang-orang yang beriman dari kalangan kaum mu'minin, Qalu amanna, mereka mengatakan kami telah beriman. Menyatakan keimanan. Ya, kalau kita baca di dalam surah Al-Munafiqun juga disebutkan tentang persaksian kaum munafiqin yang menyatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Tetapi pernyataan tersebut, persaksiannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyatakan dengan persaksiannya mereka itu adalah orang-orang munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka bergabung kepada syayatinihim, yani maksudnya adalah kubaraihim, ruasaihim, wasadatihim, tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinannya, orang-orang yang dijadikan sebagai pemuka-pemuka dari kalangan kaum tersebut. Lalu mereka pun mengatakan dengan ungkapan yang berbeda, mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami itu bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, adapun ketika kami mengatakan kepada mereka kami telah beriman, itu kami hanya sebatas istihza, nastahzi wa nal'ab bil qaum, kami itu melecehkan mereka, kami ingin menghina mereka, jadi kami pura-pura mengatakan beriman. Istihza, ini jelas wajahnya berbeda. Kepada kaum mukminin mengatakan kami bersama kalian, kami telah beriman. Demikian pula ahlul bid'ah mengaku kami salafi, kami juga mengikuti manhaj salaf, kami juga cinta kepada ulama salaf. Tetapi ketika bertemu dengan orang-orang hisbiyun, mereka juga sepakat dengan prinsip-prinsip hisbiyah. Nah, hendaknya kita juga bijak, hendaknya kita tidak ekstrim, hendaknya kita memberi kesempatan orang untuk mengenal sunnah. Semua dikemas dengan kalimat-kalimat indah yang maksudnya sudahlah, biar saya juga ikut bersamamu wahai salafiyin, tetapi jangan dipermasalahkan ketika aku juga gabung dengan mereka hisbiyin, toh sama-sama muslimin. Nah, jangan dipersempit, kebaikan ini untuk semua orang dan lain sebagainya. Cara pandang, cara berpikir, cara bertindak sama dengan mereka yang telah disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, kami telah beriman. Tapi ketika mereka bergabung kembali dengan tokoh-tokohnya, mereka mengatakan kami sesungguhnya bersama kalian, tetap bersama kalian, tidak berubah, jangan khawatir. Adapun ketika kami mengatakan kepada mereka kami telah beriman, itu kami hanya pura-pura ingin menghina mereka saja. Nah, di dalam ayat yang lainnya terjadi dialog antara pihak yang terang-terangan di atas kekufuran dengan orang-orang yang berpura-pura beriman, sampai mereka-mereka pun dicurigai telah membocorkan rahasia tentang apa-apa yang ada pada orang-orang yang nyata-nyata di atas prinsip kekufuran tersebut kepada orang-orang yang telah beriman. Sehingga justru akan memperkuat hujjah orang-orang yang beriman Nah, dan ini sifat dari kalangan ahlul batil, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syadda. Kamu melihat secara zahir mereka itu bergabung bersatu, semua bersatu dengan seluruh bendera yang ada. Ya, kebangkitan Islam, bersatu seluruh golongan, tapi hatinya berbeda-beda. Tidak ada dalam kesatuan yang sesungguhnya, hanya berkumpul di satu tempat bersama-sama bergabung, itu bukan persatuan. Ya, itu perpecahan yang dikumpulkan dalam satu wadah. Ya, di situ ada yang seperti ketika seorang punya bak penampungan, semua ditampung di situ. Nah, fahadha dul wajhain yalqaha ula biwajhin wa yalqaha ula biwajhin. Ini yang disebut dengan dul wajhain. Bertemu dengan mereka seperti ini, satu wajah, dan bertemu dengan mereka yang lain dengan wajah sisi yang berbeda. La yambaghi lidil wajhaini ay yakuna aminan. Kaifa yakunu aminan wa huwa kha'in? Bagaimana bisa orang itu bisa dipercaya sementara dia sudah jelas-jelas pengkhianat? Li'annahu lam yuhafiz 'ala amanatil kalimah, karena orang dengan tipikal semacam ini tidak akan bisa memelihara amanah dari kalimat yang dipercayakan kepadanya. Yatalaqqabu ala hasabil ahwa wal masalih, akan berubah-ubah, akan berbolak-balik sesuai dengan hawa nafsu yang diinginkan, sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul pada saat itu. Nah, fa'anna wujidah sayara man wujidah, maka kapan saja ditemukan sesuatu yang menjadi kepentingannya, maka dia pun akan berjalan dengan siapa yang ditemuinya. Nah, man wujida ma'ahu. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada ikhtalafa, wa idza utmina khana, ketika berbicara berdusta, ketika diberikan atau ketika berjanji menyelisihi, dan ketika diberikan amanah berkhianat. Dan ancaman-ancaman untuk orang yang semacam ini itu ancaman yang sangat berat. Sebutkan dalam hadis datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamati, kau akan temukan nanti manusia paling jelek pada hari kiamat ialah, ya, indallah, di sisi Allah, dzal wajhain, orang yang punya dua sisi wajah, alladhi ya'ti ha'ula biwajhin wa ha'ula biwajhin, yang datang kepada mereka kelompok satu dengan satu wajah, sisi wajah yang lain, dan akan menemui kepada kelompok yang berbeda dengan wajah yang berbeda. Dikatakan manusia yang paling jelek pada hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga hadis dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi alaihi salatu wasalam, man kana dhal lisanaini fid dunya ja'alallahu lisanaini min narin yaumil qiyamah. Barang siapa di dunia memiliki dua lisan, ketika berkata kepada pihak lain begini, berkata kepada pihak yang berbeda begitu, lisannya dua, kalau di apa namanya dunia binatang. Ada yang lidahnya dua. Apa itu? Hah? Ular. Jadi kayak ular, lidahnya bercabang dua. Nah, orang yang ketika di dunia punya dua lisan, maka Allah akan jadikan nanti pada hari kiamat itu dua lisan dari api neraka. Wal'iyadzu billah. Makanya sesuai dengan judul bab, seorang mukmin itu bukanlah seorang yang punya tipikal suka mencela, lisannya jujur. Nah, ثم قال رحمه الله تعالى الإمام البخاري حدثنا عمرو حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال الأم أخلاق المؤمن الفحش. Telah menyampaikan kepada kami Ammar ibn Marzuq, dia berkata telah beritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq, dari Abil Ahwas, dari Abdullah. Beliau mengatakan al-amu akhlaqil mu'min al-fuhshu, yang paling rendah dari akhlak seorang mukmin itu adalah al-fuhshu. Ma'ani al-kalimat qawluhu al-amu al-la'imu diddul karim, al-la'im diddul karim, al-la'im itu kebalikan dari al-karim. Al-karim itu mulia, ya. Al-la'im itu lawan dari mulia, berarti hina. Wal-lumu huwa ayat istimewa fil insani asyuhu wa mahanatun nafsi wa dana'atul aba al-lu'mu adalah terkumpul pada diri seorang insan asyuhu. Syuhu itu al-bakhil ma'at-tama', ya, al-bukhlu kebakhilan, kikir disertai dengan tama', rakus, jadi satu, kikir dan rakus menjadi satu. Mahanatun nafsi, jiwa yang rendah yang hina. Wadana'atul aba, ya, juga dari keturunan yang rendah. Wa huwa min adhammi ma yuhjabihi, yani al-lu'm, al-lu'ma. Ini yang paling tercela, yang paling dicela, seorang yang dihujat dengannya. Jadi ketika seorang dihujat dengan al-la'im, itu hujatan yang paling tercela. Ya, al-fuhshu wal qabih minal qawli wal fi'li. Ya, al-fuhsu ditambahkan di sini wal qabih. Ya, sesuatu yang qabih, yang tercela, yang keji minal qawl, dari ucapan, wal fi'li dan juga perbuatan. Nah, disebut dengan lu'man. Nih, ingat-ingat, jangan kasih nama semata-mata diambil dari bahasa Arab. siapa namanya? Luqman. Bagus kan? Ya. Bukan Luqman, tapi Luqman. Dia ada Luqman, ada Nu'man, ada Luqman. Kalau Nu'man sih bagus, Luqman bagus, tapi Luqman ini jelek. Nah. Biasanya orang-orang yang awal-awal belajar ikut-ikut ngaji itu tertarik dengan nama-nama yang di situ ada Arab, tapi masih belum terbimbing di dalam penggunaannya. Ya. Ada seorang ikhwah baru mulai ngaji, punya anak, kasih nama Ummu Hani Hudzaifah, perempuan. Ya. Siapa namanya? Ummu Hani Hudzaifah. Ya, kasih binti bagus, Ummu Hani binti Hudzaifah. Ya. Ini Hudzaifah nama laki-laki. Oh gitu ya? Ya. Kan ada ah. Ya tidak semua ada ah, berarti perempuan mu'annas. Nah. Ada lagi yang kasih nama perempuan. Namanya siapa? Ikrimah. Ya. Ya, nanti sampai di Arab, salah kamar, panggil Ikrimah. Yang meriksa sultahnya laki-laki. Gawat. Ya. Kalau tadi mending ada Ummu Hani, ada umunya. Walaupun Hudzaifah, mungkin orang sana ini kurang bin, binti. Nah. Ini kalimat-kalimat Arab. Ketika milih nama, ya bagus pakai nama-nama orang-orang saleh dari kalangan para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama. Nah, jangan cari-cari sendiri. Nanti ketemu Luqman, gawat. Disebut atau dinamai Luqman li ijtima'i hadhil ma'ayib, karena terkumpul semua aib yang tercela-tercela terkumpul di situ. Nah, kasih nama Luqman. Ternyata kumpulan akhlak yang tercela ada di situ semua. Nah. Mu'anasnya apa? Luqmah. Baik. Sebelum kita lanjutkan, fadhil untuk dikumandangkan azan. Sedikit faedah terkait dengan nama. Penting dipilihkan sejak awal nama yang bagus. Zaman sekarang tidak seperti zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika melihat atau menemukan seorang namanya jelek, ganti, beres. Zaman sekarang ini tidak. Repot urusannya. Hati-hati antum. Perjalanannya panjang untuk berganti nama. Bisa jadi orang menunggu lama baru berhasil. Dan bisa batal urusan yang banyak. Gara-gara sedikit berbeda tentang nama. Jadi kalau antum mau bikin nama, betul-betul pertimbangkan. Jangan sudah keluar akte baru mau ganti. Itu wah repot. Nah, faedah untuk antum semua. Ma yukhadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini. Syana'atu sifatil fuhsyi fil mar'i. Jeleknya sifat fuhsy pada seorang. Li'anna al-insan idza infalata lisanuhu falam yaqa fi khair. Karena seorang itu ketika lisannya tidak terkendali, digunakan semaunya, ini berbahaya. Tidak akan tersisa pada dirinya kebaikan. Lianal insan kasabu', lisan itu seperti ibaratnya binatang buas. Idza mu'tilqa 'ala hasanatil mar'i iltahamaha wa iftarasaha. Kalau tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan seorang, maka akan menjadikan seperti binatang buas tidak terkendali, akan mencelakainya. Waqad bayyana Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala idza asbaha ibnu adam fainal a'dha kullaha tukaffiru lisan. Seorang manusia ketika masuk waktu subuh itu semua anggota badannya tunduk kepada lisan. Fataqul, dia mengatakan ittaqillah fina, takutlah kamu wahai lisan demi kami. Fa inna ma nahnu bika, karena kami semua anggota tubuh itu tergantung olehmu. Nah, makanya kalau orang Jawa bilang apa, Mbah? Ajining diri. Oh, ajining. Ajining diri gumantung soko lati, katanya begitu. Seorang itu akan terhormat. Nah, itu tergantung daripada lisannya. Nah, kalau tadi ajining saliro gumantung soko busono, seorang ini akan tampak terhormat dilihat dari pakaiannya. Kalau lisannya digunakan tidak terkendali, akan berbahaya. Anggota tubuh itu menjadi taruhannya. Sehingga berpesan, bertakwalah kamu kepada Allah demi kami, karena sesungguhnya kami tergantung denganmu. Fa'in istaqamta istaqamna, kalau kamu wahai lisan istiqomah, kami bisa istiqomah. Wa aini wajajta i'wajajna, dan kalau kamu bengkok, kami juga ikut bengkok. Makanya ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, apa, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbicaralah dengan pembicaraan, ucapan yang lurus, qaulan sadida, Apa hasilnya? Yuslih lakum. Akan diperbaiki untuk kalian. A'malakum. Perbuatan-perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan akan diampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Apa tadi pesannya? Bertakwa kepada Allah. Dan jaga ucapan. Dengan ucapan yang lurus. Nah. Wal amu akhlaqil mu'min al-fuhsyu. Akhlak mu'min yang paling tercela, paling rendah itu adalah al-fuhsyu. Perkataan atau perbuatan yang keji. Nah. Berkata syarih Syekh Zaid bin Hadi al-Mudkhali rahimahullah ta'ala dalla hadzal athar ala an ahad akhlaq al-mu'min ay yakuna fahishan. Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak mukmin yang paling rendah adalah ketika dia menjadi orang yang keji. Wal fuhsyu diddur rifqi wal lin. Al fuhsyu itu lawan dari rifqi, lembut, wal lin, lunak. Wa diddu tayyibil kalam juga lawan dari orang yang bisa berucap dengan ucapan yang baik. Wa husnil khuluq dan akhlak yang mulia. Nah. Ini yang bisa kita baca. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hifdzakumullah.